susahe ambiku tresno sing pacoko ambung kanggo sirammu nanging nyatane aku aku sih tentang tresno nang lambemu kuwi pancen yo manis nyatane janji-janjimu kuwi kabeh mung lame saiki aku ngerti yen kowe mung ngapusi ninggal lunga malah gawe susah hati tentang tresno nang lambemu nyatane janji setia marang aku nyatane mung ngapusi kowe mlenjani janji-janji sing tak omong suci nganti netes loh iki sing teles ning pipi ngerti kowe gandeng wong liya gawe loro ati tenan kowe nglarani aku tenan kowe ngapusi aku wes cukup samene cerita lan laguku aku pamit lilano lungaku padang esok yo nanging beken ning ripaku sinare rembulan nambahi susah e hatiku tresno sing pacoko aku kowe ninggal ke aku nyatane janji-janjimu kuwi omong palsu aku ra bakal bali karo kowe dadi siji mending aku lunga mbangane aku loro ati tembang tresno nang lambemu nyatane amung semu janji setia marang sake hatiku tembang tresno nang lambemu nyatane amung semu janji